itu ada 7 orang yang terang-terangan menampakkan keislaman. Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar, dan Sumayyah. 7 orang. Setelah Sumayyah dibunuh, tinggal 2 orang, Yasir sama Ammar. Kan ada 3 orang tadi kan diseret-seret itu. Sumayyah dibunuh di depan suami sama anaknya. Terus gantian Yasir yang dibunuh. Yasir mati. Tinggal Ammar, masih belia, masih muda. Disiksa lagi, dipecuti lagi, terus disiksa. Suruh murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap enggak mau murtad. Sampai enggak kuat, kena siksaan yang sangat dahsyat, akhirnya dia ngomong kekafiran. Dia menyatakan murtad dari agama Islam karena terpaksa. Karena disiksa luar biasa. Setelah itu dibebaskan karena mau murtad. Terus dia nangis datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku dibunuh, ayahku dibunuh." Dan ketika Ammar disiksa, Sumayyah disiksa, Yasir disiksa, itu Rasulullah melihat kejadian itu. Lihat orang 3 ini disiksa, dipukuli, ditendangi, itu Rasulullah melihat. Dan Rasulullah berkata dengan riwayat yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan, "Sabron ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian Allah janjikan surga. Yang 3-3 ini dijamin masuk surga. Siapa aja tadi? Sumayyah, Yasir, dan Ammar. Nah, tapi ketika duanya terbunuh, Ammar gak dibunuh sendiri karena murtad secara zahir. Batinnya gak murtad karena tersiksa, karena terpaksa. Ini dalil bahwa orang yang terpaksa melakukan amalia kekafiran gak boleh dikafirkan. Makanya tidak semua kan, laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'a al-kufru 'alaihi. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kafir lantas dia menjadi kafir. Antum masih ingat enggak kisah orang yang kata Rasulullah membuat perumpamaan, Allah itu gembira kalau lihat hambanya tobat, melebihi gembiranya seorang laki-laki di tengah padang pasir dengan kendaraannya, minumannya, makanannya, terus dia capek ketiduran, terus ternyata hewannya itu hilang. Padahal di situ ada makannya, ada minumnya. Bayang di tengah padang pasir, nggak bawa kendaraan, nggak bawa makan, nggak bawa minum. Terus pasti didugaannya dia pasti apa? Mati. Tiba-tiba apa? Kudanya kendaraannya itu kembali. Terus dia pikap. Saking gembiranya dia mengatakan, "Allahumma anta anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku ini adalah Tuhanmu. Ini omongan kekafiran enggak ini? Kafir. Ya Allah, kamu itu hambaku dan aku itu Tuhanmu. Jelas kafir, omongannya kafir. Tapi tidak serta-merta orang yang mengucapkan atau melakukan amalan kekafiran lantas pasti orangnya pasti kafir. Tergantung apa ini? Mungkin ini karena saking senengnya sampai keliru ngomong. Nah, termasuk Ammar itu karena tersiksa sampai enggak kuatnya akhirnya terpaksa. Tapi hatinya tetap apa? Akhirnya turun dari ayat. Turun ayat dari Al-Quran. Turun ayat dari langit. Ya, mengampuni. Bukan mengampuni ya. Bahwa tindakannya Ammar ini benar. Karena terpaksa gitu. Ya. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hatinya tetap dalam keimanan. Akhirnya Rasulullah ngasih kabar bahwa kamu tetap Islam. Karena kamu terpaksa. Dan Rasulullah sangat cinta Ammar luar biasa. Sangat cinta sama Ammar luar biasa. Antum tahu gak siapa sahabat Nabi yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid itu pernah punya masalah sama Ammar. Ammar bin Yasir. Ammar dimarahi Khalid, dicela-cela sama Khalid. Habis. Karena Menurut Khalid ini Ammar salah. Oh, dicela luar biasa. Lah kemudian apa yang terjadi? Ammar ibn Yasir datang ke Rasulullah mengadukan siapa? Khalid. Kalau Khalid ini mencelahnya dan seterusnya. Karena tahu kalau Ammar ini pergi ke Rasulullah, Khalid pun datang ke Rasulullah ngadukan siapa? Saling ngadu. Ini Ammar ini ya Rasulullah begini begini. Nah, di depan Rasulullah Khalid ketemu Ammar, maka Ammar dimarahi Khalid. Dicela Khalid. Itu Ammar nangis. Dan Ammar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Khalid kepadaku?" Ini Khalid lah. Pendekarnya Islam, dijuluki pedangnya Allah. Membuat Romawi gemeteran, membuat Persia lululantak dan tidak kembali lagi. Pendekar Islam. Ketika dua orang berselisih, maka Rasulullah berkata kepada Khalid, "Ya Khalid, barang siapa membuat marah Ammar, berarti dia membuat marah Allah Subhanahu wa taala." Langsung ini Khalid minta maaf pada Ammar bin Yasir. Minta maaf sejadi-jadinya. "Wallahi ya Ammar, aku tidak akan bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan aku." Langsung minta maaf Khalid bin Walid. Kepada siapa? Ammar. Ammar ini orang yang berjasa terhadap Islam ketika manusia masih dalam kekafiran. Orang yang awal-awal ditimpa bencana, kesulitan ketika belum ada orang masuk Islam. Sama ibunya, kehilangan ibu, kehilangan ayah. Makanya Rasulullah memberikan haknya, tidak boleh sembarangan. Meskipun ya namanya Khalid, secara kebangsawanannya Quraisy, panglima perang, punya kedudukan tinggi di mata Rasul dan para sahabat. Tapi Rasulullah itu bisa menempatkan orang. Gak bisa, gak boleh mengalahkan Yasir. Karena ya, karena siapa? Ammar bin. Ya, karena Ammar bin Yasir yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih tertimpa bala dan ujian sebelum Khalid masuk Islam. Paham maksudnya? Ya? Makanya setelah kejadian itu, Khalid pun tak maaf. Kepada siapa? Ammar bin Yasir. Nah, kemudian Rasulullah SAW waktu pembangunan Masjid Nabawi, hijrah ya, pembangunan Masjid Nabawi. Itu Ammar bin Yasir tuh membawa batu-batu untuk dibuat bangun Masjid Nabawi. Ketika bangun kayak kesulitan, keberatan, maksudnya keberatan dalam tanda semangat gitu loh. Semangat bangun Masjid Nabawi dilihatin sama Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, "Kasihan Ibnu Yasir, Ibnu Sumayyah. Kasihan, dia ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang pembangkang. Kasihan Ibnu Sumayyah, Ammar bin Yasir, dia nanti akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat. Dan di antara kecintaan Allah kepada Khalid bin Walid adalah Allah wafatkan Khalid sebelum menjumpai masa fitnah. Karena pedangnya Allah tidak boleh tertuju kepada orang Islam. Di antara bukti kecintaan Allah kepada Khalid bin Walid adalah Allah matikan Khalid sebelum menjumpai masa fitnah. Untuk paham maksud saya. Karena beliau itu pedangnya Allah. Pedangnya Allah tidak boleh digunakan untuk membunuh orang Muslim. Maka Allah matikan Khalid. Allah istirahatkan Khalid. Gak menjumpai masanya Ali. Karena di zaman Ali ada fitnah. Antum paham maksudnya? Karena statusnya dia adalah pedangnya Allah. Bagaimana pedangnya Allah? Ikut Muawiyah berarti membunuh pasukannya Ali. Ikut Ali berarti ikut membunuh pasukannya. Padahal itu pedangnya Allah. Gak boleh pedang Allah digunakan membunuh orang Islam. Gak boleh. Makanya diwafatkan Allah. Itu salah satu rahasia kenapa Allah wafatkan Khalid sebelum masa fitnah itu. Karena dia itu pedangnya Allah. Dan Khalid bin Walid wafatnya tidak di medan perang. Di mana? di tempat tidur. Karena pedangnya Allah enggak boleh mati di medan perang, berarti pedangnya Allah kalah. Paham? Enggak boleh pedangnya Allah kalah, makanya Allah wafatkan dia di tempat tidur. Kembali ke Ammar. Zaman Rasulullah kan tadi sudah menyampaikan kasihan siapa tadi? Ammar bin Yasir. Nanti dia akan dibunuh kelompok yang melampaui batas. Zaman berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, zamannya Ali terjadi fitnah. Kaum muslimin terpecah jadi Ali bin Abi Thalib yang ada di Kufah, Irak, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Terjadi pertikaian dahsyat, namanya perang Siffin. Lah itu Ammar bin Yasir ikut pasukannya Ali. Ammar bin Yasir ikut pasukan siapa? Ali. Ketika terjadi pertemuan antara pasukannya Ali sama pasukan Jamal, Aisyah, Tolha, satunya siapa? Zubair bin Awam. Itu Ammar bin Yasir pidato di tengah-tengah Irak. Wahai orang-orang Kufa, orang-orang Irak, wallahi Aisyah adalah ibunda kita di dunia dan di akhirat. Tapi kali ini kalian akan diuji oleh Allah, karena akan terjadi peperangan berarti. Dan itu perang yang tidak diinginkan. Perang yang terjadi karena hasil konspirasi. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal antara sama kaum muslimin bertikai. Itu kok bisa begitu? Ini kita lebarkan ya, agak menjauh dari Sumayyah ini. Enggak apa-apa ya? Di zamannya Utsman bin Affan, itu Islam dari Afrika Utara sampai Afghanistan, Kabul. Zamannya Utsman itu, Islam, Jazirah Arab seluruhnya sudah Islam. Ke utara sampai Syam, sampai perbatasan Turki sudah Eropa. Ke barat, sampai ke Afrika Utara. Dan ke timur, sampai ke Kabul, Afghanistan. Dan sampai ke Asia Tengah, Azerbaijan. Sudah negara ex-Soviet. Itu di zamannya Utsman, Islam sudah segede itu, lintas benua. Nah itu orang kafir itu paham, gak bisa ngalahkan Islam. Gak bisa. Pengen digulung gak sama pasukan Islam. Wong zaman itu Romawi Persia aja tumbang kok. Apalagi yang ceketer-ceketer ya, tambah disikat, entek sama sesuatu. Maka mereka itu paham, tidak bisa mengalahkan Islam. Kecuali dengan cara apa? Menghancurkan dari dalam. Itu. Dan itu selalu Yahudi di balik itu. Ini mau ngelawan Islam di mana? Romawi yang digdaya kayak gitu jadi golong lari ke Konstantinopel kok. Persia tumbang lululantak, nggak bangun-bangun. Mana ada raksasa kekuatan zaman itu yang melebihi Romawi Persia? Tidak ada. Itu pun dua-duanya sudah tumbang. Tidak ada yang mampu mengalahkan Islam. Mereka meres otak gimana caranya Islam ini hancur. Ya itu gak mungkin lewat militer. Pasti kalah. Imannya kuat. Kan gitu kan? Nah caranya menimbulkan intrik di dalam itu. Lah yang melaksanakan konspirasi itu adalah orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Namanya siapa? Abdullah bin Sabi, kayak Senogogen itu. Pura-pura masuk Islam. Mesti ada orang berperan seperti itu. Abdullah bin Sabi ini yang memecah barisan kaum muslimin, memprovokasi orang Basra, orang Kufa, orang Mesir untuk datang dan demonstrasi terhadap Sayyiduna siapa? Utsman bin Affan. Ruwet. Setelah itu terjadi inkisam, faksi-faksi dan seterusnya. Lah pada zaman itu Ammar yang kebetulan ikut bloknya siapa? Ali. Terjadi perang Siffin dengan pasukannya Muawiyah dan terbunuh dalam perang itu. Terbunuh dalam perang Siffin. Akhirnya gonya lu, Ammar bin Yasir wafat. Kedua pasukan sama-sama tahu bahwa ada hadisnya Nabi bahwa nanti Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Sama-sama tahu kedua kubu ini bahwa Ammar itu nanti akan dibunuh kelompok. Akhirnya kata Muawiyah dan pasukannya, yang membunuh Ammar ya yang ngajak perang itu. Apa maksudnya? Kata pasukannya Ali, yang bunuh Amr, ya pasukannya Muawiyah. Sama-sama mentakwil, sama-sama apa? Mencari pembunuh. Terjadilah apa yang terjadi. Ali itu ijtihadnya benar, Muawiyah ijtihadnya salah. Tapi Muawiyah dicintai prajurit-prajurit, sedangkan Ali tidak. Sampai Ali mengatakan, aku berharap tukar pasukan. Karena orang Syam itu sangat taat kepada Muawiyah. Dengan orang Kufa, orang Basra ini kelihatannya taat, tapi mereka sebenarnya tidak taat kepada siapa? Ali bin. Terjadilah apa yang terjadi, sehingga wafatlah. Kembali ke Sumayyah. Terlalu jauh kita ini, lari-lari kemana itu. Kemudian Sumayyah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah wafat ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, awalus syahidin fil Islam. Nah, beliau wafat dan beliau diberi julukan awalus syahidin fil Islam. Ini perkataan Mujahid. Mujahid mengatakan awalus syahidin fil Islam Sumayyah. Orang yang mati syahid pertama kali, bukan sekedar wanita yang pertama kali mati syahid, bukan, tapi orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Sumayyah bin siapa tadi? Binti Qutbin bin Khobat. Atau mungkin ada bacaan yang lain, ada Khobat, ada Khobat. Kalau di kitab sampean bin Khayyat. Kalau di tempat saya kok pakai ba ya? Di tapi mungkin terkenal Khayyat memang ya, pakai ya ya. Di buku sampean apa? Pakai ya. Di tempat Khiyat. Di tempat saya pakai ba. Nah, itulah sering kalau taruh jum itu sering ada beda titik, beda harokat, ya wajar lah. Nah, kemudian Sumayyah sudah berarti ya. Yang belum kita ceritakan. Ada pertanyaan silakan. Kalau ditambah lagi panjang, enggak apa-apa. Ada pertanyaan silakan. Tambah aja. Tambah lagi, yang minta tambah ya ditambah. Dalam nama sekarang kita akan menyampaikan sahabiat namanya Hamna binti Jahash. Bismillah. Hamna binti Jahash ini, beliau namanya Hamnah binti Jahash. Beliau adalah saudari Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Dan beliau juga saudari dari istri Nabi yang lain, yaitu Ummu Habibah. Emaknya sama. Saya ulangi. Hamna ini adalah saudarinya siapa? Zainab binti Jahash. Berarti Hamna ini sepupunya Nabi juga. Gini. Zainab binti Jahash, apanya Nabi? Loh. Zainab binti Jahash, apanya Nabi? Istrinya Nabi. Lah Zainab binti Jahash itu sepupunya Nabi. Karena emaknya Zainab binti Jahash namanya Umaymah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham enggak? Ini loh, Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, betul? Abdullah ini punya dulur banyak. Di antara saudaranya Abdullah adalah perempuan namanya Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Jelas sampai sini ya. Umaymah binti Abdul Muttalib punya anak. Di antara anaknya Umaymah adalah Zainab binti Jahaz, istrinya Nabi. Dan sekarang yang kita ceritakan ini siapa? Hamna binti Jahaz. Nah, otomatis Hamna ini apanya Nabi? Hamna ini adalah sepupunya Rasul. Karena Hamna ini adalah putri dari bibinya Rasul, sekaligus iparnya Rasul. Nah, sudah ketemu kan? Oke. Kemudian Hamna ini adalah istri dari sahabat Nabi yang ganteng rupawan, pendekar Islam. Namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Wa kanat Hamnatu zaujata Mus'ab ibn Umair. Jadi Hamnah ini adalah istrinya Mus'ab bin Umair. Nah, kita tahu Mus'ab bin Umair, wah ceritanya luar biasa ya kan? Sudah sering diceritakan ya beliau itu. Sudah saya ceritakan belum dulu? Pak Roni saksinya, Mus'ab bin Umair sudah saya ceritakan belum? Ojo ngomong durung tak ceritakno kabeh. Mus'ab bin Umair sudah. Nanti perlu diulangi lagi biar paham lagi ya kan? Oke. Sahabat Nabi sampai selesai, sirah sahabat sampai selesai, sirah sahabat sampai selesai. Selesai, balik lagi pakai kitab lain. Jadi supaya apa? Mancep. Atau mungkin setelah ini sirah tabi'in, mungkin wallah alam nanti kita tanya. Begini apa-apa. Oke, kembali ke materi ya. Jadi Hamna ini adalah istri dari Mus'ab bin Umair. Tetapi Mus'ab bin Umair kisahnya sudah sering disampaikan, wafat, gugur, syahid dalam perang Uhud. Nah, Mus'ab bin Umair ini subhanallah, ganteng, rupawan, anaknya bangsawan, perlinte, oh minyak wanginya, aromanya tercium, saking kerennya lah. Terus karena dia masuk hidayah dalam hatinya, dia masuk Islam. Keluarga besarnya enggak terima Mus'ab bin Umair ini. Dicekal, dipenjara. Ketika Mus'ab bin Umair mendengar di balik penjara itu bahwa Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke mana? Habasyah, negeri Ethiopia. Maka akhirnya Mus'ab bin Umair menjebol penjara itu dan ikut lari ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia, Afrika. Keluar dari Mekah, berjalan di atas padang pasir, menyeberangi laut merah sampai di negeri Habasyah. Pengorbanannya Mus'ab nih, adalah anaknya orang kaya, bangsawan, perlinte, tidaklah wanita Arab berkerumun kecuali membicarakan Mus'ab. Sebelum datang, dari jarak sekian sudah tercium aroma wanginya. Pokoknya dalam urusan dunia Mus'ab ini sudah. Sampai akhirnya Mus'ab ini selesai balik dari Habasyah pulang, pakaiannya lusuh, kulitnya jadi kasar, rambutnya jadi awut-awutan. Rasul sedih melihat Mus'ab. Dalam riwayat, wallahi dulu aku enggak pernah melihat pemuda yang gagah, ganteng, perlinte melebihi Mus'ab bin Umair. Sekarang ditinggalkan semuanya demi Allah dan Rasulnya. Terus nikah, ikut hijrah. Dan Mus'ab adalah satu-satunya sahabat Nabi yang dijuluki safir pertama Islam, duta pertama Islam. Masih ingat cerita? Mus'ab bin Umair ini sebelum terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, Mus'ab sudah diutus Nabi ke Madinah. Jadi yang babat alas dakwah di Madinah sebelum Rasulullah dan para sahabat datang siapa? Mus'ab. Dan ceritanya sudah sering saya sampaikan, Mus'ab datang mendakwai orang Madinah sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam kan gitu kan? Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, terus As'ad bin Zurarah dan seterusnya masuk Islam. Kemudian siapa lagi sahabat pendekarnya Ansor masuk Islam di tangannya Mus'ab. Akhirnya seluruh suku kabilah masuk Islam semuanya di tangannya Mus'ab. Ketika prepare sudah siap dihijrohi, baru Rasulullah dan para sahabat hijroh. Sehingga siapapun yang hijroh, Mus'ab dapat pahala. Pernah dengar gak ini saya? Sudah saya sampaikan di tempat ini, bolak balik. Iya kan? Ya cuma itu mah gak mau iling, harus gak iling, harus iling, harus iling. Ah, Mus'ab ini perang Badar ikut. Perang Uhud beliau terbunuh. Mus'ab ini ganteng wajahnya. Ketika terbunuh dikira Rasulullah yang wafat. Alah yang membunuh Mus'ab itu menyangka bahwa Mus'ab itu Rasulullah. Akhirnya ngomong matam, kutilah Muhammad, Muhammad mati, Muhammad mati. Akhirnya mentalnya kaum muslimin dalam perang Uhud kan drop. Mengira Rasulullah benar-benar wafat. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab. Waduh, Mus'ab ini luar biasa. Mus'ab inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf derdek ketakutan. Ketika berlalu perang Uhud, semua perang-perang selesai, terjadi zaman kegemilangan di zamannya Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf masih hidup. Abdurrahman bin Auf ini dijamin surga loh ya. Betul apa enggak? 10 sahabat yang dijamin surga diantaranya Abdurrahman bin Auf. Itu zaman-zaman sudah Islam sudah jaya. Disuguhkan makanan-makanan enak. Minuman yang enak di depan Mus'ab bin di depan siapa? Abdurrahman bin Auf. Untuk buka, untuk berbuka puasa. Melihat makanan yang enak-enak itu mau makan, enggak jadi dan nangis. Abdurrahman bin Auf nangis. Ketika ditanya sama keluarganya, "Kenapa kamu menangis?" "Allah, Mus'ab lebih baik daripada aku. Dia wafat dalam perang Uhud. Sedangkan dia enggak punya kain kafan. Kain penutupnya diangkat ke kepalanya, kakinya kelihatan. Dan apabila ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Padahal dia jauh lebih baik daripada aku. Sekarang dibukakan pintu-pintu dunia sehingga di hadapanku ada makanan-makanan yang enak. Wallahi aku takut ini adalah kenikmatan yang disegerakan di dunia yang tidak aku dapatkan di akhirat." Ini enggak jadi makan. Karena ingat Mus'abnya. Ini kan menunjukkan Mus'ab baik. Yang ngomong Mus'ab baik siapa? Abdurrahman bin Auf. Orang dijamin masuk surga loh ini. Ngomong Mus'ab ini orang baik. Lah Mus'ab itu adalah suaminya siapa? Hamna. Kamu baru tahu kan kalau Mus'ab itu suaminya Hamna? Alhamdulillah ngaji di sini jadi tahu ya kan? Lah setelah gugur, Mus'ab itu gugur dalam perang apa tadi? Uhud. Termasuk itu keluarga besarnya Hamna ini banyak yang wafat dalam perang Uhud. Dan Hamna ini ikut perang Uhud. Bagian mengobati orang yang sakit. Jadi Mus'ab panglima Islam ada di depan, istrinya nunggu di belakang. Kalau ada yang sakit dirawat, ada yang butuh minum dikasih minum, ada yang butuh makan kasih makan. Tugasnya adalah jadi juru rawat militer. Suami istri sama-sama berjuang. Hamna ini. Kalau ada prajurit yang terluka dirawat sama Hamna. Suaminya di depan, istrinya di belakang bagian ngerawat. Nah, waktu perang usai didata siapa saja yang wafat dan banyak yang wafat. Maka Rasulullah datang melewati Hamna. Terus dikabarkan kepada Hamna, "Wahai Hamna, sesungguhnya saudaramu telah wafat. Abdullah bin Jahsy." Saudaranya Zainab juga, iparnya Nabi. Betul ya? "Wahai Hamna, sesungguhnya saudaramu wafat. Namanya Abdullah bin Jahsy." Langsung dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilai roji'un. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an." Setelah itu dikabari lagi, "Wahai Hamna, pamanmu wafat. Hamzah bin Abdul Muttalib." Maka Hamna mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an." Ketiga kali dikabari lagi, "Wahai Hamna, suamimu Mus'ab bin Umar wafat." Langsung jerit. Nek pamane sik, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sedih. Dulure wafat, "Inna lillahi." Sedih. Berhubung bojone langsung jerit. Siapa yang jerit? Siapa tadi? Hamna. Ketika dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair wafat, langsung jerit dia saking sedihnya, saking cintanya sama siapa? Mus'ab bin Umair. Sedih beliau ini karena punya anak dari Mus'ab perempuan. Beliau menjadi janda. Tapi gak suwe bisa jadi janda ini. Para sahabat dinikahi sahabat yang lain. Dinikahi siapa kira-kira? Nah, dinikahi siapa? Enggak boleh ngarang, jangan ditebak. Enggak ditebak atau apa? No, jangan ditebak. Beliau dinikahi suami yang kedua, sahabat Nabi yang mulia, dijamin masuk surga. Siapa? Tolha bin Ubaidillah. Nah, akhirnya punya suami baru, namanya Tolha bin Ubaidillah. Hebat. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini istri dari orang-orang hebat. Sama dengan cerita kemarin Jawa, Asma binti Mes. Masih ingat kita? Pertama Ja'far, Ja'far gugur, dinikahi Abu Bakar, Abu Bakar wafat, dinikahi Ali. Tayyib. Lah ini akhirnya nikah sama Tolha bin Ubaidillah. Punya anak dua dari Tolha. Hebat anaknya ini. Namanya Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah dan Imran bin Tolha bin Ubaidillah. Nah, punya anak dengan Tolha itu, punya dua anak. Gitu ya. Dan ini pahlawan Islam, alhamdulillah. Ini. Dalam perang Uhud ikut perang. Atau keluar dari kota Madinah loh itu. Perempuan zaman itu jarang ngerawat orang sakit, ngasih minum itu saja. Baik, dan Hamli termasuk orang yang dekat sama Nabi karena satu dari nasab beliau itu masih apa? Masih sepupu, anak bibi. Ya. Kalau Hamna ke Rasulullah berarti anak paman. Karena Hamna manggil Abdullah itu kan paman, betul? Nah, berarti Rasulullah sama Hamna ini sepupu. Plus ipar karena saudarinya dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dia datang ke Rasulullah. Hamna ini datang ke Rasulullah menuntut ilmu. Dan termasuk umat Islam dapat ilmu dari Hamna ini. Ya Rasulullah, inni ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Ya Rasulullah, aku ini orang yang selalu kena haid gak selesai-selesai. Deras. Apa namanya? Darahnya keluar terus. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa istilahnya? Tutuplah dengan kursuf, kursuf, kapas, dengan kapas. Kemudian Rasulullah SAW ngasih, karena dikatakan tadi kan terus-terusan keluar gitu loh, istihadah, istihadah. Makanya hadis istihadah itu diambil dari siapa? Hamna. Maksudnya darahnya keluar, sudah selesai haidnya tapi keluar terus. Kata Rasulullah SAW, itu adalah kotoran dari syaitan. Maka engkau haidnya cuma 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu bermandilah, bersucilah. Dan setelah itu inti sholat tidak apa-apa, inti hubungan badan tidak apa-apa, puasa tidak apa-apa. Itulah maksud dari darah apa? Darah istihadah. Berarti orang itu kalau punya, orang itu wanita, setiap wanita kan punya, punya apa istilahnya, punya frekuensi beda-beda, betul? Apa punya apa? Siklus ya, frekuensi. Punya siklus yang berbeda-beda. Ada wanita yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Biasanya sebelum hamil itu acak 7 7 7 7, kan itu kan? Kalau 8 ya 8, 6 ya 6, terus kan itu kan? Kalau orang itu punya siklus tetap kayak gitu, selebihnya maka dianggap darah. Darah apa? Istihadah. Makanya Rasulullah mengatakan kalau antum itu, kami itu 6 apa 7 biasanya. Kalau biasanya 6 7 selanjutnya itu dianggap apa? Darah istihadah. Tetap sholat, tetap apa? Puasa dan boleh hubungan badan, boleh tawaf. Berbeda dengan apa? Haid. Itu kalau punya siklus tetap. Lah kalau enggak punya siklus tetap, biasanya wanita habis hamil ikut apa? Program KB, minum pil, berantakan enggak karu-karuan tuh. Siklusnya amburadul. Kadang 6, kadang 7, kadang 8, enggak jelas lah. Kalau enggak punya siklus tetap begitu, maka dikembalikan ke zatnya apa? Darah. Apa perbedaan darah haid sama darah istihadhah? Kalau darah haid itu tebal, merah hitam, merah kehitam-hitaman, tebal. Ngerti tebal maksudnya? Enggak encer, tebal. Bau. Bau. Itu darah haid. Kalau darah istihadhah enggak? Darah istihadhah itu encer. Encer dan merah. Nak belajar rojek ngerti bojomu, tak krono bojomu. Darah mung piye ne ya, itu ya. Lah. Ada peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi pada Hamnah dan ini dicatat dalam sejarah. Hamnah ini termasuk sahabiat yang terfitnah dengan peristiwa al-ifk, hadisul ifki. Apa hadisul ifki itu? Peristiwa kota Madinah goncang dengan isu bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Padahal enggak. Dengan sahabat Nabi siapa namanya? Ayo. Sufwan ibn Mu'attal. Betul? Iya. Ketika selesai perang itu loh Pak. Terus Siti Aisyah kan ketiduran kalau enggak salah. Gimana ceritanya? Turun dari apa? Sekedup. Ya, kayak apa tandu gitu loh. Dikira oleh pasukan Islam Siti Aisyah sudah di tandu. Enggak kroso nek Siti Aisyah enggak di situ. Lah Siti Aisyah itu orangnya cerdas. Iki nek tak kejar gak nututi. Daripada gitu lebih baik aku tetap di tempat ini. Nanti kalau mereka ini sudah merasa kehilangan aku, pasti akan balik ke sini. Cekak gelek-gelekan gitu loh Pak. Ya pedang pasir nanti pengin hilang. Maka daripada tak kejar gak tersusul, ya lebih baik tak tunggu di sini, ditunggu di situ sampai ketiduran. Lah Rasul dan para sahabat enggak tahu kalau Aisyah itu ketinggalan, enggak tahu. Lah ada seorang sahabat Nabi yang ketiduran juga. Sufyan ibn Mu'attal. Ketika tahu itu ada Aisyah, wah, bingung. Siapa yang bingung? Sahabat Nabi ini. Maka dia langsung istirja. Innalillahi rajiun. Aisyah itu terbangun gara-gara istirjanya sahabat ini. Tahu kali ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Sufyan ibn Mu'attal ini, siapa namanya beliau, memberikan kudanya dan tidak diajak ngomong sama sekali karena tahu ini kehormatan Rasulullah. Gak diajak, waduh kebetulan nek cangkruk sik karo. Enggak. Tahu ini istrinya Nabi, dijaga kehormatannya, tidak diajak bicara. Wala satu huruf, wala setengah huruf, wala seperempat huruf, enggak pernah. Langsung kudanya disuruh naik atau kuda atau unta naik, gak diajak ngomong, dituntun oleh semua. Mai ini tersusul lihat Rasulullah sama lihat Aisyah sama sahabat ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, nah ini digoreng sama dia. Aisyah berzina. Lah, Hamnah terfitnah. Di antara yang terfitnah adalah Mistah. Mistah ini adalah orang yang dirawat Abu Bakar. Masih ingat ceritanya? Makanya Abu Bakar marah sama Mistah, kami tak kasih makan setiap hari, tak rawat kok malah nuduh anakku, kan gitu ceritanya. Sampai Abu Bakar bersumpah itu loh, enggak akan ngasih apapun lagi ke Mistah. Tapi akhirnya dibatalkan apa namanya sumpahnya dan terus dilanjut. Mistah, terus Hasan bin Thabit, terus Hamnah binti Jahsy. Termasuk yang termakan isu itu. Kenapa kok Hamnah kok ikut-ikutan terfitnah dengan isu itu? Tahu enggak rahasianya? Ini insya Allah enggak diceritakan oleh ustaz lain kecuali sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh ngomong gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ayo, apa kira-kira? Kenapa Hamnah kok terjatuh dalam isu itu? Dan nanti itu di itu loh, di apa? Dan nanti itu tiga orang sahabat ini yang termakan isu ini di apa? Dicambuk. Hamna dicambuk, Hasan bin Sabit dicambuk, terus satunya tadi Mistoh dicambuk semuanya karena turun ayat dari langit. Dan kisahnya enggak perlu saya ulang lagi, bolak-balik saya ceritakan bagaimana kisah Aisyah dituduh berzina itu, ya kan? Tapi di situ kenapa kok Hamna kok ikut? Di antara yang saya baca itu, siapa yang kisah Rasulullah? Terus? Nah, ya betul Mbak. Poin terusan Mbak, Masya Allah. Jadi karena Hamna ini terbawa ikut bela, seakan-akan ini karena ini bloknya Zainab gitu loh. Maksudnya enggak? Ngiloni dulure. Dulure kan jenengi siapa? Zainab. Hamiyah, Hamiyah itu belani dulure. Tapi lihat lisannya Zainab terjaga, dijaga oleh Allah. Zainab ketika terjadi kasus itu, padahal itu musuhan loh sama. Ini musuh dalam tanda kutip loh ya. Bukan musuh-musuh dalam agama, ini musuh sesama apa? Sesama madu, iri-irian, wajar itu. Itu udah zaman saiki ku. Rasulullah bener panjang darah itu ini. Nah, ini. Ketika ditanya itu, padahal ini dalam kondisi rival dalam mencari cintanya Rasulullah, kan gitu kan? Tapi Zainab ketika ditanya zaman itu, Zainab mengatakan ma'alim tu alaiha illa khairah. Aku enggak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan. Padahal itu dinggu wah kesempatan kan untuk ngelek-ngelek no Aisyah di depan siapa? Lu Zainab pernah mangkel lo gara-gara Rasulullah ngasih hadiah ketika para sahabat ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah. Kan mangkel itu Zainab, ceritanya masyhur, sudah sering saya ceritakan bolak-balik. Ada dua blok istrinya Nabi itu. Bloknya Aisyah dan bloknya Zainab dan Ummu Salamah. Ummu Salamah sama Zainab satu blok. Aisyah, Hafsah, Sauda, Sofia itu satu blok. Jadi ada dua blok begini. Ya, saring iri-irian cemburu. Itu jujur seninya rumah tangga. Nek gak ngono ya gak seru ya. Nah, akhirnya gara-gara itu Hamna ini terfitnah, Pak. Ikut kesempatan agar Zainab ya. Tapi Zainab enggak. Zainab bahkan Aisyah mengatakan asomahallah bil wara. Zainab pada waktu itu dijaga oleh Allah dari hal itu dengan kewaraan. Itu punya senjata kuat untuk menghantam aku, tapi tidak digunakan oleh siapa? Zainab. Bahkan Zainab tetap memuji siapa? Nah, itulah istrinya Rasulullah. Meskipun gak wawo dari sisi igumang sesama madu, tapi kalau urusan itu ngerti batasan. Paham enggak ya? Gak boleh menfitnah, gak boleh itu. Nah, itu maksudnya. Akhirnya Hamna dicambuk karena kena qadzaf. Kan ada ayatnya kalau gak bisa menghadirkan saksi tentang perzinahan itu maka dicambuk berapa? Samanuna jaldah. Berapa? 80 cambuk. Dicambuk, Pak. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul enggak dicambuk. Padahal itu intinya ya orang itu, penjahatnya itu. Tapi sahabat-sahabat yang termakan isu dicambuk. Yang sumbernya malah enggak dicambuk sama Nabi. Karena fungsi dari hudud itu menyucikan dosa. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul enggak usah disucikan, namanya calon rokok gitu. Makanya sahabat-sahabat itu yang diapakan? Dicambuk tujuannya untuk mensucikan dari dosa di akhirat diampuni Allah. Dan itu enggak boleh kita mencela Hamna dari sisi ini. Hamna banyak kebaikannya, termasuk mujahid perang melawan dia istrinya sahabat, dan banyak keutamaannya, banyak bertemu Rasulullah. Ya cuma namanya manusia ada kesalahannya. Tapi enggak mengurangi kedudukannya dia sebagai seorang sahabiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaannya. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Semoga. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah mahram saya dengan adik saya yang beda bapak satu ibu? Iya, mahram. Ini jelas lah. Saudara kandung laki-laki perempuan mahram. Saudara sebapak laki-laki perempuan mahram. Saudara seibu laki-laki perempuan semahram. Mahram semuanya. Ya mahram lah. Ada orang anaknya Fatimah, beda bapak, dua-dua anaknya Fatimah. Boleh enggak nikah? Ya enggak boleh, wong sama sama ibu. Namanya saudara tetap saudara, enggak peduli bapak, enggak peduli seibu, enggak peduli kandung. Senamanya saudara enggak boleh di nikahi. Cuma beda dalam hal warisan nanti, kan itu kan? Paham? Nanti beda lagi kalau masalah warisan. Saudara kandung sama saudara seayah, sebapak itu beda lagi nanti. Cuma kalau masalah kemahroman sama. Ya, apakah saudara kandung, apakah saudara sebapak, apakah saudara seibu, semuanya itu mahrum. Ada pertanyaan lagi, silakan. Alhamdulillah tidak ada. Sepinter kabeh. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.